qala al-allama Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah fa'idatu usul al-fiqh fa'idah usul fiqh. Ini sudah ya ikhwan, belum? Inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadri balighul ahammiyah. Sesungguhnya usul fikih itu ilmu yang sangat mulia kedudukannya. Sangat penting, balighul ahammiyah. Ghazirul faidah, sangat banyak faidahnya. Ghazir, yakni kathir. Kathirul faidah. Faidatuhu, diantara faidahnya, at-tamakkun. Kokoh, ya, bisa kokoh, min husuli kudratin, dari menghasilkan kemampuan, mendapatkan kemampuan, yastati'u biha, yang dia sanggup, dia mampu, dengan kudrah yang dia miliki, istikhraj al-ahkam syar'iyyati, untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin, berdasarkan pondasi-pondasi yang selamat, yang benar. Ya, jadi inilah faedah usul fikih. Sehingga antum di dalam memutuskan satu keputusan fikih itu kokoh, begitu loh. Ya. Tidak goyah karena dia sebagai usul prinsip. Nah. Sehingga di dalam menetapkan suatu ini benar, yang ini yang rajih. Nah. Ya. Sebab kalau tidak punya pemahaman tentang usul, itu ada pendapat satu mengatakan, oh yang ini, yang rajih. Oh iya, syekh siapa? Syekh fulan. Datang lagi syekh baru. Oh ada pendapat baru lagi, syekh siapa lagi? Syekh fulan. Nah, dipegang lagi. Ada lagi yang baru, syekh siapa lagi? Akhirnya, tergantung siapa syekh yang baru membahas, dan lebih kuat kelihatannya, sehingga dia berpegang kepada itu. Tapi kalau seorang yang mengerti tentang usulul fiqih, maka dengan kaidah-kaidah itu dia melihat yang mana dari pendapat para ulama itu yang aqrab ilal haq, yang menurutnya lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, sehingga dia berusaha untuk mengikuti yang lebih mendekati tersebut berdasarkan kaidah yang dia ketahui. Nah, ya, dan biasanya orang tidak punya ilmu ini, ya, suatu saat bingung. Kalau bertentangan antara dua syekh yang masyhur, bingunglah dia. Syekh Nu'semin mengatakan ini, Syekh bin Baz mengatakan ini, dua-duanya ulama sekarang. Nah, yang mana ya? Nah, syekh punya hujah ini, yang lain punya hujah yang lain juga. Yang mana ya? Nah. Ya, kalau seorang mukallid akan bingung dalam permasalahan ini. Sehingga tentunya ini menunjukkan sangat pentingnya mempelajari ilmu usul. Ya, minimal untuk dirinya sendiri. Dia bisa menimbang mana yang harus dia amalkan. Nah. Wa awwalu man jama'ahu, yang pertama yang mengumpulkan ilmu ini, kafannin mustaqil, sebagai cabang ilmu tersendiri, al-imam syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala. Ya, imam syafi'i yang diketahui dengan kitabnya masyhur, kitab apa ya ikhwan? Ar-Risalah, yang dicetak sekarang Risalah Yang mana? Hah? Yang kedua. Adapun yang pertama, tidak diketahui di mana rimbanya. Thumma taba'ahul ulama fi dhalik. Kemudian diikutilah oleh para ulama setelah itu. Fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawi'ah. Maka mereka pun mengarang, ya, karangan-karangan yang bermacam-macam. Ada yang mensyarah ar-risalah, ada yang membuat yakni susunan usul fikih tersendiri. Naam, ada yang mengikuti tarekahnya ahlul al-mutakallimin, ada yang mengikuti tarekahnya al-ahnaf. Naam, ada yang bikin tarekah sendiri. Bermacam-macam. Ada yang selamat dari ilmu kalam, ada juga yang tidak. Ma baina manthurin, antara kitab usul fikih yang sifatnya manthur, ya manthur itu seperti ini. Manthur yakni catatan-catatan, ya, pernyataan-pernyataan. Wa mandhumin, kalau mandhum berbentuk syair, bait-bait syair. Naam. Dan di antara usul fikih yang masyhur dalam bentuk syair adalah Maraqis Su'ud. Alfiyah Maraqis Su'ud. Masya Allah, bagus sekali. Ya. Syair-syair tersebut. Naam. Wa mukhtasar, ada pula yang membahas dengan ringkas, ya, seperti kitab ini. Seperti juga Al-Waraqat oleh Abdul Ma'ali Al-Juwayni dan yang lainnya. Wa mabsut, ada yang pembahasannya panjang lebar, mabsut. Naam. Ya, seperti Ibnu Qudamah, walaupun termasuk ringkas sebenarnya. Dengan kitabnya Raudhatun Nadhir. Ya, yang kemudian kitab ini disyarah oleh salah seorang mudarris, kalau enggak salah di Mekah, mudarris usul fikih Abdul Karim An-Namlah, itu berjilid-jilid, ada 20 jilid lebih kalau enggak salah, ya, mensyarah kitab Raudhatun Nadhir tersebut. Nah, hatta sara fannan mustaqillan. Hah? Kalau itu? Hah? So? Sara. Pakai ra. Nah, itu yang betul. Bukan soda. Tidak pakai dal, tapi ra yang benar. Soro fannan itu terpisah itu sampai dia menjadi cabang ilmu mustaqilan yang tersendiri. Lahu kayanuhu wa mumayyizatuhu, yang memiliki keistimewaan-keistimewaan dan karakter-karakter sendiri. Naam. Itulah faedah ilmu usul fikih. Jadi kalau ditanya apa faedahnya ilmu usul fikih? At-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah. Hah? Ala usus salimah. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum itu, menyatakan ini yang rajih dan ini yang marjuh dengan pondasi yang selamat berdasarkan qawaid. Ya, kalau orang tidak mempelajari, ya, ditanya mana yang rajih? Hah? Yang rajih ini. Loh, alasannya apa ini yang rajih? Ya itu yang kata Syekh Nusaimin demikian. Kata Syekh bin Baz demikian, ya kan? Naam. Tapi kalau seorang pelajar ilmu usul fikih, dia mengerti betul. Pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Nusaimin karena di dalam kaidah menyebutkan demikian dan demikian. Ya. Sehingga ini wallahu alam lebih mendekati kebenaran. Itu wallahu alam bissawab. Ya. Al-ahkam. Sekarang kita memulai masuk kepada hukum-hukum. Pengertian ahkam itu apa? Kemudian pembagian-pembagian hukum di dalam syariat ini. Ya. Jadi di sana ada hukum, di sana ada yang al-hakim. Siapa yang sebagai hakim? Yaitu asy-syari' yang mensyariatkan. Dalam hal ini mensyariatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam innama huwal muballigh anillah. Yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakim. Dan ada al-mahkum alaih yang dijadikan hukum, yaitu siapa? Siapa yang dikenakan hukum? Al-mukallafun, iya kan? Orang yang telah diberikan beban yang memenuhi persyaratan-persyaratan balig, berakal dan seterusnya. Ya, dan ada pula hukum. Nah, ini nanti disebutkan pembagian hukum. Ya. Terbaginya hukum kemudian dari pembagian tersebut dari hukum wad'iyah dan hukum taklifiyah yang terbagi menjadi beberapa bagian. Dari situlah kita mengenal apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu mubah, makruh dan haram. Ya. Jadi ini yang dibahas adalah al-hukum. Nah. Al-ahkam jam'u hukmin. Jamak dari hukum. Wa huwa lughatan al-qada'. Dan ini secara bahasa maknanya adalah al-qada', menetapkan ketetapan. Nah, wastilahan. Secara istilah maqtabahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Nah, itu pengertian hukum secara istilah. Maqtabahu khitabu syar'i. Apa yang telah menjadi ketentuan. Apa yang telah menjadi keharusan. Apa yang telah menjadi konsekuensi. Khitabu syar'i. Khitab dari syariat. Dari ucapan syariat. Ya. Misalnya kita mengatakan wa aqimus shalah. Ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat. Konsekuensi dari pernyataan tersebut wa aqimus shalah, konsekuensinya apa? Hah? Bahwa salat itu hukumnya wajib gitu loh. Jadi apa yang menjadi keharusan dari ucapan asy-syara', dari khitab syara'. Nah, kalau Allah mengatakan la tusyrik billah, ya, ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti iktidaknya keharusan dari ucapan syariat ini berarti apa? Bahwa syirik kepada Allah itu hukumnya haram, begitu. Jadi hasilnya. Jadi apa yang diharuskan atau apa yang menjadi keharusan dari ucapan syariat, khitab syara'. Al-muta'alliqu yang hubungannya bi'af'alil mukallafin. Yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan al-mukallafun. Orang yang diberikan beban. Ya. Nah, orang berhak mendapatkan beban. Min talabin, dari talab, ya, permintaan. Kalau permintaan itu berarti apa, ikhwan? Permintaan ada dua macam. Perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk mengerjakan namanya apa? Amar. Perintah untuk meninggalkan namanya nahi. Kalau perintah untuk mengerjakan dan perintah itu dikuatkan, namanya wajib. Tapi kalau tidak terlalu dikuatkan, namanya sunnah. Perintah untuk melarang, larangan itu tegas, itu namanya haram. Kalau tidak terlalu tegas, maka namanya makruh. Itu namanya talab. Au takhir, atau pilihan. Memilih. Terserah. Mau minum, mau tidak, terserah. Mau makan, mau tidak, terserah. Kecuali kalau dia tidak makan sampai menyebabkan dia mati. Nah, tapi kalau sekedar takhir, mau bicara, mau diam, terserah. Ini namanya apa? Mubah. Boleh-boleh saja. Mau kerjakan, mau tidak, ya sama saja. Paham ya, ikhwan? Awwab'in, ataukah peletakan yang telah diletakkan oleh syariat. Maksudnya apa? Apakah peletakannya itu benar atau tidak? Ya. Nah. Misalnya apa? Dalam hal jual beli. Telah ditetapkan, diletakkan di dalam syariat bahwa jual beli itu harus ada pembeli, ada penjual, ada barang yang ditukar. Nah, ya kalau kemudian ini terlaksana, berarti apa? Jual belinya namanya sahih, betul. Tapi kalau misalnya ada penjual tapi tidak punya barang yang dijual, berarti namanya apa? Ghairu nafidh. Tidak terlaksana. Atau namanya mulghah. Ditiadakan. Atau namanya penjual beli yang fasid, yang rusak. Nah, itu namanya wad'i. Ya, nanti insyaallah akan ada penjelasan dari pengertian hukum ini secara istilah, maka dari situ pula kita mengetahui bahwa hukum itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ahkam taklifiyah, ada pula yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah dan ada pula yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna.